Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musalla al-Ikhlas Sindawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca sifat al-mar'ah al-muslimah fi dha'il kitab wa sunnah. Kita sampai pada hadis yang ke-210 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian larang ima Allah para perempuan masjid Allah untuk pergi ke masjid. Walakin akan tapi hendaklah perempuan keluar dari rumahnya menuju masjid dalam keadaan tafilatun, tidak memakai parfum." Hadza hadisun hasanun. Dikatakan oleh Abu Dawud. Tafilatun artinya tidak pakai parfum. Dalam bahasa Arab, jika ada ungkapan imro'atun tafilatun, artinya mutaghayyiratu rihi, berubah aromanya. Demikian dikatakan oleh Ibn Abdul Bar dan yang lain. Dikutip dari perkataan Syaukani. Dalam al-ma'alim disebutkan at-tafalu artinya su'u ra'ihah, aroma yang tidak menyenangkan. Yukalu, jika ada ungkapan imra'atun tafilan parfum, hal-hal yang semakna. Apa yang semakna? Al-muharikat lidai asyahwah, yang menggerakkan faktor pendorong syahwat. Maka yang semakna dengan parfum semua hal-hal yang berpotensi untuk membangkitkan syahwat terhadap lawan jenis. Semacam pakaian yang bagus, menarik. Watahali alladhi yadhharu asaruhu. Demikian juga berdandan yang kelihatan pengaruh dandanannya. Demikian juga zina perhiasan yang fakhirah, mewah. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latamna'u, janganlah kalian melarang istri kalian untuk pergi ke masjid, namun wa buyutuhunna khairun lahunna." Di rumah itu yang lebih baik bagi mereka, dikatakan Abu Dawud. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hada wasibhahu, hadis ini dan yang semisal min ahadisil bab, hadis yang ada di kaitan dalam bab ini, bahirun jelas bahasa perempuan tidak dilarang pergi ke masjid namun dengan sejumlah syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang syarat-syarat tersebut adalah simpulan makhudatun disebutkan dari sejumlah hadis. Di antara syaratnya tidak mutatayyibah, tidak pakai parfum. Yang kedua, wala mutazayyinah, tidak berdandan. Yang ketiga, wala dzata khalakhil, tidak memakai gelang kaki yang bisa didengar suaranya. Yang keempat, tidak memakai pakaian yang mewah. Yang kelima, tidak mukhtalitah birijal, campur baur dengan laki-laki. Yang keenam, menurut Syafi'iyah, tidak pula dia adalah wanita muda dan semacam itu, mimma yuftatanu biha, yang bisa timbul godaan karenanya. Maka Imam Nawawi membedakan antara nenek-nenek dan wanita muda. Kalau nenek-nenek dipersilahkan, dipersilahkan ke masjid. Dan kalau syabah masih muda, maka beliau tidak bolehkan, karena ini syarat. Dan secara umum Syafi'iyah demikian. Secara umum Syafi'iyah demikian, membolehkan al-ajuz dan nenek-nenek untuk pergi ke masjid. Kemudian syarat yang lain, di jalan tidak ada hal yang dikhawatirkan menjadi sebab timbulnya mafsadah, kerusakan. Tidak ada laki-laki yang duduk nongkong sambil siul-siul ketika ada perempuan lewat atau semacam itu. Sedangkan larangan larangan melarang suami, larangan melarang seorang suami melarang istrinya untuk pergi ke masjid, mahmulun dimaknai larangan anjuran, larangan karohah tanzih, larangan makruh, yang murni makruh. Sedangkan atil mar'atu, jika perempuan tersebut punya suami atau budak perempuan yang punya tuan. Dan terpenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan. Dan jika tidak punya suami, tidak punya, bukan pula dia budak perempuan yang punya tuan, maka haram melarang dia pergi ke masjid. Jika terpenuhi syarat-syarat di atas. Tapi kalau dia belum menikah, maka bapak dilarang untuk mencegah anak gadisnya, atau kemudian dilarang seorang bapak dilarang dengan larangan haram melarang perempuan untuk pergi ke masjid manakala syaratnya terpenuhi. Jika dia statusnya punya suami, maka yang Nabi katakan kepada para suami, jangan dilarang pergi ke masjid. Dan ini dimakruhkan bagi suami untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan sandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai apa yang dilakukan oleh perempuan, niscaya Nabi akan melarang perempuan pergi ke masjid sebagaimana perempuan Bani Israel dilarang pergi ke tempat ibadahnya. Muttafaqun alaih. Kata Nawawi, yang dimaksud apa yang dilakukan oleh perempuan, zina, memakai dandanan, pakai parfum, pakai pakaian yang bagus, ya, itu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam. Ibnu Hajar mengatakan, wajahu, penjelasan kenapa sholat perempuan di tempat tersembunyi lebih afdal. Karena terwujudnya rasa aman di tempat tersebut dari godaan. Dan sholat di tempat tersebut lebih ditekankan setelah dijumpainya fenomena yang diadakan oleh banyak perempuan, yaitu tabarut dan pakai perhiasan. Pemirsa, berangkat dari sini, qalat Aisyah tu maqalat, Aisyah mengatakan apa yang beliau katakan tadi. Dan watamasaka ba'duhum, sebagian ulama memegangi perkataan Aisyah untuk melarang perempuan pergi ke masjid zaman ini secara mutlak. Ya, maka sebagian ulama semacam penulis kitab Kifayatul Akhyar Fiqh Syafi'iyah itu memegangi pendapat atau perkataan Ibunda Aisyah untuk mengharamkan perempuan pergi ke masjid secara mutlak. Dan tanggapan Ibnu Hajar untuk pendapat semacam ini, beliau tanggapi wa fihi nadhar, kurang tepat. Itla yatarattab ala dhalika, karena perkataan Ibunda Aisyah tidaklah berdampak perubahan hukum. Lianna karena Ibunda Aisyah mengkaitkannya dengan syarat yang tidak dijumpai. Maka binaan berdasarkan prasangka yang beliau sangkakan, Ibunda Aisyah mengatakan seandainya Nabi melihat, tentu Nabi melarang. Maka kita katakan Nabi tidak melihat, sehingga Nabi tidak melarang. Sehingga hukumnya tetap lanjut seperti dulu. Sampai-sampai Aisyah sendiri tidak menegaskan melarang. Meskipun perkataan Aisyah, yus'ir menunjukkan, bi'anna wasayin Buddha Aisyah, kanat adalah beliau, tahu berpandangan kalau itu terlarang. Sanggahan yang lain untuk ulama yang mengharamkannya pakai perkataan Ibunda Aisyah, Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh perempuan, dan Allah tidak memberikan wahyu kepada nabinya untuk melarang perempuan pergi ke masjid. Maka seandainya apa yang diadakan oleh perempuan berupa dandan ketika pergi ke masjid mengharuskan perempuan siapapun dia tidak boleh pergi ke masjid, niscaya melarang perempuan pergi ke selain masjid, ke pasar, ke mall, ke pantai dan yang lainnya lebih utama. Alasan yang ketiga, al-ihdas mengada-adakan parfum dan yang lain itu terjadi pada sebagian perempuan dan bukan semua perempuan. Maka jika melarangnya adalah sebuah keniscayaan, maka hendaknya lima ditujukan pada perempuan yang melakukan hal-hal di atas. Walaula dan yang itu tiga sangkaannya. Yang pertama adalah Ibu Daisa pakai andai. Kemudian Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh perempuan. Kemudian yang ketiga, itu kan kelakuan sebagian perempuan saja. Walaula dan yang lebih utama adalah mempertimbangkan apa yang dikhawatirkan timbulnya kerusakan. Kendala itu dijauhi. Ini telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melarang pakai parfum dan dandanan. Sekian kutipan dari Fathul Bari. Kemudian tentang di antara sifat wanita Muslimah yang solihah yang ke-51, tidak pakai parfum indal khurud ketika keluar rumah. Dari Busair ibn Sa'id. Zainab Ats-Tsaqafiyyah bercerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu perempuan itu menghadiri salat Isya, maka janganlah dia pakai parfum malam itu. Diriwayatkan oleh Muslim. Dari Zainab istrinya Abdullah, yaitu Zaid Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud istrinya namanya Zainab. Zainab mengatakan qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, jika ada perempuan yang mengikuti hadir ke masjid, jangan menyentuh parfum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayu mamra'atin, semua perempuan asobat bakhuran, yang terkena bakhur. Bakhur itu parfum pakai asap, gaharu atau cendana. Maka janganlah dia menghadiri bersama kami pelaksanaan kegiatan sholat Isya akhira. Isya akhira itu adalah Isya, kebalikan dari Isya awal. Isya awal itu Maghrib. Maka Maghrib nama lainnya Isya ul awal. Sehingga Isya yang sungguh-sungguh Isya disebut dengan Isya'ul Akhirah. Diatkan oleh Muslim. Maka Nabi maka jangan menghadiri salat Isya bersama kami, mengisyaratkan bahasanya perempuan di masa Nabi itu berangkat ke masjid, mereka sengaja memilih waktu-waktu yang gelap, subuh, isya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, semua perempuan yang pakai parfum lantas melatih sekelompok laki-laki, supaya mereka menjumpai bau wanginya, maka jadi demikian dan demikian. Qal qaulan syadidan, perkataan yang keras. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayman ra'atit, semua perempuan istaktarat yang memakai parfum." Lantas melewati biqaumin, sekelompok laki-laki, supaya mereka menjumpai parfumnya, fayazaniyatun, maka dia zania, maka dia pelacur. Artinya dia seperti pelacur. Bukannya dia mendapatkan dosa pelacur, dosa pezina, namun dia berperilaku sebagaimana perilaku pelacur. Pelacurlah yang suka pakai parfum yang wangi, nyegrah. Istaktarat artinya memakai itar. Melewati satu majelis, itu majelis laki-laki, maka dia zania, maka dia pelacur. Di anak-anak perempuan ini membangkitkan sahabat laki-laki dengan parfumnya dan mendorong laki-laki untuk memandanginya. Dan siapa yang memandangi dia, maka laki-laki ini telah berzina dengan dua matanya. Faya, dan dia si perempuan adalah sebab terjadinya zina mata. Faya, oleh karena itu si wanita ini azimatun, berdosa. Kemudian yang ke-52, bab di antara sifat wanita muslimah, jika jalan pelan-pelan, tidak menimbulkan suara, sehingga orang penasaran, siapa sih yang lewat. Kemudian yang kedua, ada berjalan perempuan, yang pertama, jalannya yang tanpa suara. Tanpa suara, datang tidak diketahui, pergi juga tidak diketahui. Di balik hijab, enggak ada suaranya. Suara datangnya, suara pergi. Yang kedua, alat talbas, tidak memakai sandal yang memunculkan suara. Ini kalau sudah jadi mar'ah, dan yang disebut mar'ah itu imra'atun balighatun, perempuan yang sudah baligh. Ini kalau anak-anak enggak apa-apa. Kasih sandal yang bunyi cit cit cit cit. Enggak apa-apa. Jadi kalau sudah jadi mar'ah, kalau mau jadi mar'ah salihah, ya jangan demikian. Itu cukup kenangan waktu masa kecil saja. Kal Ka'bi al-Ali, contoh yang menimbulkan suara adalah sandal berhak tinggi. Maka dia akan menimbulkan suara. Kemudian yang ketiga, adab jalannya wanita muslimah adalah bituni tamakhutin wa tamayulin, tanpa lenggak-lenggok. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wala yadribna bi arjulihinna," janganlah wanita memukulkan kakinya, yaitu ke tanah, "liyu'lama," supaya diketahui, "ma yukhfina min zinatihinna," perhiasannya, yaitu gelang kaki yang dia sembunyikan. Maka wanita di masa silam long dress sehingga tertutup sampai telapak kakinya. Dia yang kemudian mau menggoda laki-laki, maka dia pukulkan kakinya, jalan sambil menghentak, sehingga muncullah bunyi gelang kakinya. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, maka wahai orang-orang yang beriman, dalam semua kalian bertobat kepada Allah, la'alakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dikiaskan dengan maka dicela memukul kaki, menghentakkan kaki ke tanah untuk membunyikan suara gelang kaki, dikiaskan dengan hal itu, atau kemudian diambil kaidah dari hal itu, tidak boleh pakai sandal atau alas kaki yang menghasilkan suara. Namun, tidaklah pakai sandal atau alas kaki atau sepatu yang senyap. Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, perempuan di masa jahiliyah, jika kana tamsi, jika jalan di satu jalan dan di kakinya terdapat khal-khal, gelang kaki. Yang gelang kaki itu samitun, diam, tidak menghasilkan suara. La yusma'u sautuhu, tidak terdengar suaranya. Maka si perempuan jahiliyah ini akan darabat birjiliha al-ardha, menghentakkan kakinya ke tanah, supaya laki-laki mengetahui taninahu, suara suara gelang kakinya. Maka Allah larang wanita-wanita yang beriman untuk melakukan hal semacam itu. Maka dari kedemikian juga, idza kana syai'un min zinatiha, jika ada salah satu perhiasannya yang tertutupi, fataharaqat biharakatin, lantas si wanita itu kemudian bergerak dengan satu gerakan untuk menampakkan apa yang khafiya, tersembunyi. Maka ayatnya berkenaan gelang kaki. Dan kata Ibnu Katsir, kadzalika, seperti itu perhiasan yang lain, gelang tangan misalnya, tersembunyi di balik kerudungnya, maka kemudian tangannya digerak-gerakkan supaya gelang tangannya bunyi, ini sama. Dakhala fi hadzan nahyi, gerak-gerakkan tangan untuk membunyikan gelang tangan ini masuk dalam larangan ini. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Wa min dhalika, jika bunyi gelang kaki tidak boleh, bunyi perhiasan yang lain juga tidak boleh, maka termasuk dalam larangan dalam ayat ini, perempuan dilarang untuk ta'atur, memakai iter, memakai parfum, batatayub, dan memakai tib, parfum ketika keluar rumah, keluar dari rumahnya. Dilarang kemudian memakai itu, liyastama, untuk tercium, agar laki-laki mencium baunya. Watubu ilallahi jami'an, artinya if'alu, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepada kalian berupa hal-hal ini yang indah dan akhlak yang agung. Tinggalkanlah apa yang jadi kelakuan orang jahiliyah, akhlak jahiliyah dan sifat hina orang-orang jahiliyah. Keberuntungan sesungguhnya ada dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, melarang yang dilarang oleh keduanya. Dan Allah Ta'ala adalah tempat mohon pertolongan, wa alaihi tuklan, dan tawakal kita hanya bersandar kepadanya. Dan yang lain firman Allah Ta'ala, janganlah kalian berjalan di muka bumi marahan sombong. Dan di antara bentuk kesombongan adalah lenggak-lenggok. Inna kasunya, engkau tidak akan bisa menembus bumi dan tidak bisa tinggimu mencapai gunung. Allah menceritakan nasihat Luqman alaihissalam kepada anaknya, janganlah kau palingkan pipimu dari manusia dan janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong. Contohnya lenggak-lenggok. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dengan perbuatannya dan bangga-bangga dengan ucapannya. Waqsid fi masyik, dan pertengahanlah jika engkau berjalan, jangan ngebut, jangan pula terlalu pelan. Waqdud min sautik, jika ngomong sama orang yang lirih. Ya, lirih. Jangan keras, jangan teriak-teriak, padahal orang tidak ngomong di dekatnya. Inna angkaral aswati, karena sesungguhnya suara yang paling jelek itu suara keledai. Di antara penjelasan tentang hal ini, umumnya hewan itu jika baru bersuara ketika merespon sesuatu. Ada sesuatu yang perlu direspon, maka dia akan teriak. Lain hanya dengan keledai. Ini ada yang perlu direspon dan tidak, dia teriak, itu keledai. Maka ini ada yang perlu diberi nada tinggi, ada ataukah tidak, suaranya nadanya tinggi, nah kayak keledai. Ini enggak perlu nada tinggi, wong orangnya di dekatnya bukan orang yang tuli. Ini bisa dengar kok nadanya tinggi. Ini, maka suara dengan nada tinggi tanpa keperluan satu hal yang terlarang untuk laki-laki, dan lebih jelek lagi jika larangan ini dilanggar oleh perempuan yang harusnya identik dengan lebih banyak, identik dengan kelembutan, kelembutan tutur kata, sikap dan yang lain. Allah Jalla fi'ula berfirman, bahasanya ibadur Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan, ya, dengan ketawaduan. Ini yang jadi mahalus syahid, ya, berjalan dengan ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahilun, jika diajak bicara oleh orang-orang yang suka iseng dan mengganggu, maka mereka mengucapkan perkataan keselamatan. Bisa terhindar dari gangguan orang yang iseng tersebut, ya, tanpa melakukan hal yang tidak, ya, tidak benar. Kemudian hadisnya kisah tentang, ya, maka ini berkenaan dengan adab tidak lenggak-lenggok, berkenaan dengan berjalan tanpa ada berjalan yang tanpa menimbulkan suara. Kemudian tentang alas kaki hak tinggi, maka hadisnya kemarin telah kita singgung dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan Bani Israel yang pendek berjalan di antara dua perempuan yang tinggi badannya, maka dia bikin dua kaki dari kayu, yaitu kaki palsu dan emas yang dan cincin dari emas mughlaqan mutbaqan, yang matanya itu tertutup, yaitu ada wadah parfumnya kemudian ditutup. Sumahasyadhu, kemudian cincin tersebut diisi dengan minyak wangi kasturi, dan dia adalah minyak yang paling, parfum yang paling wangi. Maka dia lewat di antara dua perempuan tersebut, dan orang-orang itu, para laki-laki, tidak mengenalinya. Fakalat, lantas perempuan melainkan mengatakan di tangannya ada demikian. Subah perawi hadis mengibaskan tangannya, diatkan oleh Muslim. Kemudian bab di antara sifat wanita muslimah salihah adalah menundukkan suaranya, itu melirihkan suaranya. Yang pertama itu ada berbicaranya, suaranya lirih, bukan berarti tidak terdengar. Yang kemudian yang kedua, tidak berbicara bersama lelaki ajnabi kecuali ada kebutuhan. Jadi antara ada berbicara dengan lawan jenis adalah tidak bercengkrama. Ya, di antara bentuk bercengkrama adalah guyon-guyon. Maka itu bukanlah ada ketika berkomunikasi dengan lawan jenis. Kalau mau guyon-guyon sama istrinya, sama ya, keluarganya, sama orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kau lembut-lembutkan suara, maka berkeinginanlah laki-laki yang di dalamnya terdapat penyakit. Berkatalah perkataan yang baik. Takhdona bil qaul ay la talina, jangan kau menembut-lembutkan suara apalagi mendesah-desahkannya. Allah perintahkan wanita supaya perkataannya itu jazilan tegas dan perkataannya itu faslan gamblang. Tidaklah kemudian ala wajin dalam bentuk yadhar nampak tertangkap di hati ala qatun hubungan dengan apa yang nampak badannya berupa kelembutan. Maka janganlah wanita muslimah kamakanat al-hal, sebagaimana kelakuan yang ada, perbuatan yang dijumpai di tengah-tengah wanita Arab, yaitu min mukalamati rijal, berbicara dengan laki-laki asing, bitakhimi sawat, dengan melembut-lembutkan suara dan melembutkannya. Seperti perkataan al-muribat, perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip mencurigakan, wal-mumisat dan wanita-wanita pelacur. Maka ada zaniyah, kalau zaniyah itu pelaku zina perempuan, boleh jadi dia profesional di situ, boleh jadi tidak. Kalau mumisat, ini memang profesinya demikian. Maka kalau engkau berkata-kata yang dibuat lembut, maka timbullah harapan di hati orang-orang yang di dalamnya terdapat penyakit. Apa itu penyakitnya? Tasawuf mengharapkan al-fujur, kefajiran yaitu zina. Apa itu fujur? Wawal fisku, kefasikan. Kefasikan itu dosa besar. Wal ghazal, dan mengharapkan rasa suka dengan lawan jenis. Demikian penjelasan Ikrimah, dan itulah yang lebih betul. Wa ala jumlah, dan kesimpulannya, perkataan yang ma'ruf adalah perkataan yang benar, yang tidak diingkari oleh syariat, tidak boleh oleh jiwa. Allah subhanahu menceritakan perkataan Luqman al-Hakim, waqsid fi masyika waqtud min sawtik inna angkaral aswati la sawtul hamir, yang tadi telah kita baca. Waqtud min sawtik artinya janganlah berlebihan dalam berbicara. Wala tarfa sawtaka, janganlah bersuara keras dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu Allah katakan, suara yang paling jelek suara keledai. Mujahid dan yang lain mengatakan, suara yang paling jelek adalah suara keledai. Ay ghayatun min maksimal man, orang yang bersuara keras dia diserupakan dengan keledai. Fi uluwihi, dalam kerasnya suaranya. Warfi, dan kerasnya suaranya. Wahuwa, dan namun demikian, meskipun demikian, huwa, dia adalah orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan diserupakan dengan keledai itu mengharuskan haramnya hal tersebut dan tercela dengan sangat tercela. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh bagi seorang muslim mendapatkan permisalan yang jelek. Orang yang menarik hibahnya seperti anjing yang muntah kemudian menjilat muntahannya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, jika kalian mendengar suara ayam jago berkokok, dan kokok ayam jago itu bunyinya seperti apa tergantung sukunya. Ternyata orang Jawa bilang kukuruyu, orang Sunda bilangnya kongkorongo. Orang Sunda bilangnya kongkorongo, bukan kukuruyu. Orang Jogja bilangnya kukuruyu, itu suara jago. Namun itu dibantah oleh orang Sunda. Enggak, kongkorongo itu bunyinya. Maka jika kalian mendengar kukuruyu kata orang Jogja, kongkorongo kata orang Sunda, fas'alullaha min fadli, maka mintalah sebagian anugerah Allah. Dan jika kalian mendengar nahiqal hamir, ringkih keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Karena keledai ini bersuara ketika dia melihat setan, yaitu setan jin. Kalau setan manusia enggak ya. Ini setan jin. Nah, bab yang ke-54 di antara sifat wanita muslimah adalah al-hasmah, punya rasa malu. Wa adamul khulwah. Ya, kemudian tidak berdua-duaan, dan karena malu dia tidak ikhtilat dengan ajanib laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, jika kalian meminta pada wanita mataan satu barang, maka mintalah di balik hijab, itu yang lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala mengatakan, sebagaimana aku larang kalian untuk masuk menemui perempuan dalam keadaan berduaan, demikian juga janganlah melihat perempuan fil kuliah secara total. Jika salah satu kalian punya hajat ingin dia ambil dari perempuan, jangan lihat dia, dan janganlah minta hajat kebutuhannya kecuali di balik hijab. Kemudian larangan berduaan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum waspadalah wa dukhula, masuk ke rumah kalian nisa, masuk berjumpa dengan perempuan dalam keadaan tidak ada suaminya di rumahnya." Maka salah satu laki Ansar mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapat tentang kerabat suami yang masuk padahal masuk ke rumah tersebut padahal suaminya tidak ada?" Maka Nabi mengatakan, kerabat suami itu bagaikan kematian, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wadukhula itu dibaca nasab. Apa sebab nasabnya? Di ilmu nahwu namanya tahdzir. Tahdzir itu apa? Mengingatkan orang yang diajak bicara ala mahdzurin tentang satu hal yang berbahaya supaya dia antisipasi darinya. Contoh yang lain, iyyaka wal asada, hati-hati dengan singa. Sedangkan iyyakum maf'ul karena sebab fi'il yang tersembunyi, artinya didalil dengan ittaqu. Sehingga takdirul kalam, makna kalimat di atas, ittaqu anfusakum antadkhul ala nisa'i. Jagalah diri kalian, jangan sampai masuk menemui perempuan dalam keadaan suami tidak ada. Demikian juga sebaliknya, perempuan menemui kalian. Terdapat dalam riwayat Ibnu Wahab dengan redaksi, janganlah kalian masuk menemui perempuan. Nah, kalau pakai redaksi ini, maka masuk ke satu tempat, satu ruangan, menemui perempuan tidak boleh. Berdua-duaan berarti lebih tidak boleh. Watatadhaman, dan kalimat ini mengandung man'a, melarang masuk ma'al khulwah, masuk ke satu rumah ketika menyebabkan berduaan dengan perempuan tersebut karena suaminya tidak ada. Maka ini ya, tidak boleh bitalqil aula, lebih tidak boleh lagi. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, alhamdu adalah saudaranya suami, dan semacam itu yang merupakan kerabat suami, anak paman, sepupu suami, dan yang lain. Tentang apa itu alhamdu al-maut, Ibnu Hajar mengatakan, qila, ada yang menjelaskan. Berarti penjelasan pertama. Yang dimaksudkan bahasanya bersepi-sepi, seorang perempuan berduaan dengan alhamdu saudara suami, itu tu'adi ila, menyebabkan kehancuran agama jika terjadi maksiat. Atau menyebabkan kematian jika yang terjadi adalah maksiat yaitu zina, kemudian wajib rajam. Atau menyebabkan kebinasaan si perempuan karena dia dicerai oleh suaminya. Ketika al-ghairah, kecemburuan, itu mendorong si suami untuk menceraikannya. semua makna ini disebutkan oleh Al-Qurtubi. At-Tabari mengatakan makna hadisnya laki-laki berduaan dengan perempuan istri saudaranya, ya, atau anak saudaranya, yaitu anak saudara berarti ponakan. Maka itu posisinya sebagaimana posisi kematian. Dan orang Arab biasa mendeskripsikan sesuatu yang tidak disukai dengan kematian. Ibnu al-Arabi mengatakan kematian di sini adalah kata-kata yang biasa diucapkan oleh orang Arab, masalan sebagai gambaran. Semacam orang Arab bilang singa adalah kematian, artinya berjumpa dengan singa menyebabkan kematian. Makna hadis, waspadalah sebagaimana kamu waspada dari kematian. Penulis kitab Majmu' Al-Gharib mengatakan dimungkinkan yang dimaksudkan seseorang perempuan jika bersepi-sepi, maka perempuan tersebut akan jadi sasaran kejelekan. Maka tidak ada jaminan aman untuk perempuan ini bagi siapapun. Maka jadilah kerabat suaminya adalah kematian. Artinya tidak boleh bagi siapapun berdua dengan perempuan ini kecuali kematian. Sebagaimana ada ungkapan, sebaik-baik menantu adalah kubur. Wahada dan mana inilah yang layak untuk orang yang sempurna kecemburuannya, walhamiyah dan kecemburuannya. Abu Ubaid mengatakan yang dimaksud kerabat suami adalah kematian, artinya tidaklah dia mati dan jangan melakukan hal itu. Namun penjelasan Abu Ubaid ini dibantah oleh Nawawi dengan mengatakan ini adalah perkataan yang tidak benar. Karena hanyalah yang dimaksudkan annal khulwah, bahasanya berduaan dengan kerabat suami lebih berbahaya daripada berduaan dengan yang lain. Karena kejelekan yutawakok yang diprediksikan terjadi ketika berduaan dengan kerabat suami jauh lebih besar daripada yang lain. Dan terfitnah kerabat suami itu lebih memungkinkan karena litamakunihi minal usul ilal mar'ah. Karena kerabat suami memungkinkan untuk mengakses dan bertemu langsung dengan seorang perempuan, bahkan berduaan dengannya tanpa ada yang mengingkarinya, lain hanya kalau itu perempuan ajnabi yang bukan siapa-siapanya. Sedangkan Qadhi Iyad Al-Maliki mengatakan makna ayat, makna hadis berduaan dengan kerabat suami itu menyebabkan fitnah dan kebinasaan agama, maka Nabi jadikan berduaan dengan suami seperti kebinasaan kematian. Sehingga Nabi sampaikan kalimat ini dalam rangka tahlid, memberikan hukuman yang keras atau mengingatkan dengan peringatan yang keras. Al-Qurtubi dalam tafsirnya untuk untuk saya Muslim namanya Al-Mufhim, beliau jelaskan maknanya, maksudnya kerabat suami menurut seorang perempuan itu serupa dengan kematian dalam jeleknya dan bahayanya. Artinya dia hukumnya haram dan jelas haramnya. Namun Nabi itu balagh hiperbol dalam melarang, sungguh-sungguh dalam melarang hal ini dan yang serupa dengannya dengan disumpahkan dengan kematian. Disebabkan karena orang begitu toleran dalam masalah ini. Ya, dalam masalah seorang perempuan berduaan dan kerabat suami. Nih, maka banyak orang yang mentolerir hal ini dari pihak suami ataupun istri karena sudah terbiasa seperti itu. Seakan-akan kerabat suami bukan wanita laki-laki ajnabi. Sehingga hadis Nabi ini kharaja diperlakukan sebagaimana perkataan orang Arab, singa itu bagikan kematian atau peperangan itu kematian. Artinya berjumpa dengan musuh di medan perang itu menyebabkan kematian. Maka demikian juga menemui seorang perempuan dan berduaan dengannya, qad yufdi ila, menyebabkan matinya agama atau matinya si perempuan dalam kriteria dia dicerai ketika suaminya cemburu, atau dirajam ketika terjadi fahisyah yaitu zina. Ibnu Athir di An-Nihayah mengatakan makna hadis bahasanya berduaan dengan al-mahram biha, yang tidak boleh menikah dengan dia si perempuan yaitu sementara waktu, asyaddu lebih besar dosanya dibandingkan bersepi-sepi berduaan dengan yang lain, yang ajanib yang bukan siapa-siapanya alias lelaki asing. Dianaha karena kerabat suami rupanya boleh jadi membuat indah bagi sang wanita berbagai hal, mendorong si perempuan untuk melakukan berbagai perkara yang memberatkan suaminya dengan meminta sesuatu yang di luar kemampuan suaminya, maka jadilah jelek pergaulan antara suami istri karena hal ini. Wali anak zaudan karena suami kot terkadang atau seringkali layuk sir tidaklah mengutamakan, tidak punya keinginan untuk mengetahui bapak istrinya atau saudara istrinya. Berarti itu yuk sir Allah ya talik maknanya. Kenapa Nabi larang kerabat suami berduaan? Karena suami boleh jadi memilih untuk agar jangan sampai walid keluarga istrinya mengetahui atau saudara istrinya mengetahui ala batini halihi, keadaan dia sebenarnya, wala ala mashtamala alihi, dan bagaimanakah sesungguhnya yang dia hadapi. Intah sekian kutipan. Fakar anna maka seakan-akan Nabi mengatakan kerabat suami itu kematian, ay tidak boleh tidak, walau mungkin dan tidak mungkin menghijabi diri darinya, sebagaimana tidak mungkin terhindar dari kematian. Nih, makna akhir ini, makna poin yang terakhir inilah yang diisyaratkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah di kitabnya Syarah Umdah. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang perempuan kecuali ditemani mahramnya. Lantas ada seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, istriku berangkat memberkat haji dan aku tercatat ikut perang ini ataukah itu. Maka Nabi katakan, pulanglah temani haji istrimu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Usaid al-Ansari, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan posisi dan ketika itu posisi dia di dalam di luar masjid atau di faktalata, maka campur barulah laki-laki dengan perempuan di jalan. Maka Nabi mengatakan, istakhirna wahai perempuan, berjalanlah di pinggir. Karena kalian tidak punya hak antah tahkukna atariq, berjalan di tengah. Alaikum adalah kalian para perempuan bihafati tarik, di pinggiran jalan. Maka jadilah perempuan yaitu menempelkan dirinya ke tembok sehingga kainnya itu tersangkut di tembok, karena demikian lengketnya dia dengan tembok. Tahakukna atarik artinya tidak boleh bagi kalian untuk berjalan di tengahnya jalan. Sebagaimana di hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah tidaklah menjadi hak perempuan bagian tengahnya jalan. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.